Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu Lajnah Imailah dan adik-adik Nasirat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, doa adalah merupakan salah satu ajaran yang sangat penting. Doa merupakan bukti bahwa seseorang itu yakin dan beriman kepada Allah yang kepadanya doa dipanjatkan. Doa juga merupakan sarana yang akan menjadikan iman makin bertambah kuat jika doa itu terkabul. Rasulullah SAW bersabda bahwa doa adalah sumsumnya ibadah, di mana bila tanpa doa, ibadah akan menjadi hampa. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Quran Surah Al-Mu'min ayat 61. Kemudian di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Ta'ala pun berfirman kembali, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Di dalam ayat tadi, Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar berdoa kepadanya, dan dia akan mengabulkan doa-doa mereka. Banyak segi yang perlu kita bahas terkait dengan doa ini, antara lain tentang seberapa pentingkah doa itu, tentang adab berdoa yang dianjurkan, kemudian tentang keberkatan-keberkatan doa, juga tentang syarat-syarat terkabulnya doa. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu topik saja, yaitu tentang syarat terkabulnya doa. Berkaitan dengan topik ini, Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam bersabda, apabila kamu sekalian berdiri untuk memanjatkan doa, maka terlebih dahulu kamu wajib meyakini bahwa Tuhanmu berkuasa atas tiap sesuatu. Sesudah itu, barulah doa-doamu akan terkabul. Dan kamu akan menyaksikan keajaiban kodrat ilahi yang telah kami lihat. Dalam buku Bahtera Nuh, halaman 31. Beliau alaihi salam bersabda kembali, Tuhanmu adalah wujud yang menggantungkan bintang-gemintang yang tidak terhitung banyaknya di cakrawala itu, tanpa tiang sebatang pun, dan telah menciptakan bumi dan langit dari serba tiada. Apakah kamu berprasangka terhadap dia, bahwa dia tidak berdaya untuk memenuhi keperluanmu? Ibu-ibu dan adik-adik Nasirat yang dimuliakan Allah, di dalam sabda Hazrat Masih Maud alaihi salam tadi ada terkandung pesan penting tentang syarat agar doa terkabul, yaitu yang pertama, harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi, manakala kita memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, kita harus yakin bahwa Allah berkuasa, Allah mampu. Bagi Allah, sangatlah mudah untuk memenuhi permintaan yang kita panjatkan dalam doa itu. Itu yang pertama. Kedua, jangan berprasangka buruk atau jangan berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Misalnya, jika saya berdoa begini, apa mungkin doa saya didengar oleh Allah? Ya. Jika saya berdoa seperti ini, apa mungkin Allah bisa mengabulkan doa saya? Dalam sebuah diskusi, Allah Ta'ala berfirman, Inna dhanna abdi, aku tergantung kepada persangkaan hambaku. Jadi, kalau kita berdoa, kemudian beranggapan bahwa doa kita tidak didengar Allah, ya, Allah pun tidak mendengar doanya. Padahal Allah Ta'ala itu wahuwas sami'ul alim. Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Demikian pula, jika kita berdoa lalu berpikiran, apa mungkin doa saya bisa dikabul? Kita dengan penuh keraguan. Maka Allah Ta'ala pun tidak mengabulkan. Padahal Allah Ta'ala itu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Allah mampu menggantungkan bintang-bintang di langit cakrawala tanpa tiang dan tanpa tali seutas pun. Allah mampu menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dari tiada menjadi ada. Jadi, syarat utama yang harus dimiliki agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah kita harus mempunyai keyakinan yang teguh bahwa Allah Ta'ala itu pasti maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala itu pasti maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya, demikian ibu-ibu dan adik-adik yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.